Wa warada fihi ad'iyatun katsirah. Di dalam doa iftitah ini ada beberapa riwayat. Wa afdaluha ma rawahu Muslimun wa huwa wajhatu wajhi. Riwayat yang paling utama adalah riwayat dari Muslim, yaitu wajhatu wajhi aidzati lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan aima ilan anil adyani ila dinil haq musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajhatu wajhi, aku menghadapkan tubuhku ke zat. Jadi wajhi diartikan dengan aidzati, jadi menghadapkan wajahku, tapi maknanya menghadapkan tubuhku. Lilladzi fatara samawati wal ard, menghadapkan ke zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan aima ilan anil adyan ila dinil haq, menjauh dari semua agama menuju agama yang benar. Musliman, tunduk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, itu lillahi, semuanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk bagian dari orang-orang yang tunduk. Jadi kalau di dalam Fathul Muin ini, kata wajah itu diartikan dengan wajhi. Ini wajah tu wajhi, ada juga yang mengartikan tetap wajah tu wajhi, tidak diartikan dengan badan. Yang ulama ini mengatakan bahwa wajah tu wajhi ini menunjukkan ibadahku, ya. Aku menunjukkan ibadahku kepada zat. Jadi diartikan dengan qasattu ibadati, menghadapkan wajah diartikan dengan menunjukkan ibadahku. Dan doa ini mengisyaratkan agar tidak toleh-toleh, ya. Jadi wajah tu wajhi artinya menghadapkan badan ke zat. Itu berarti mengisyaratkan bahwa sunnah sholat itu tidak boleh tolah-toleh, supaya antara perbuatan dan ucapan tidak bertentangan. Ucapannya mengatakan wajah tu wajhi, berarti tindakannya juga harus sama dengan ucapannya. Kemudian arti kata fatoro, alladzi fatoro samawati, artinya adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi tidak sekedar menciptakan, tetapi objek yang diciptakan itu sebelumnya belum pernah ada. Dan di riwayat Baihaqi, ini riwayat Muslim, ya, di dalam riwayat Al-Baihaqi tidak menggunakan kata wa ana minal muslimin, tetapi menggunakan wa ana awalul muslimin, yang kalimat itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Nabi pun di dalam riwayat hadis pernah membaca doa wa ana awalul muslimin, menggunakan kalimat wa ana awalul muslimin, pernah sekali menggunakan doa itu. Dan itu sah bagi Nabi, sebab Nabi merupakan orang pertama yang masuk Islam di antara kaumnya. Namun bagi selain Nabi, mengucapkan wa ana awalul muslimin ini tidak diperbolehkan, kecuali berniat membaca Al-Quran. Jadi boleh, tapi dengan syarat, ya. Dengan syarat niat membaca Al-Quran. Wa yusannu li ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi. Bagi makmum yang mendengar bacaan imam, disunahkan untuk mempercepat bacaan doa iftitah. Jadi kalau tidak mendengar doa bacaan imam, tidak disunahkan mempercepat ya. Jadi kesunahan ini, kesunahan mempercepat doa iftitah, terkhusus bagi makmum yang mendengarkan bacaan imam. Kalau tidak mendengarkan bacaan imam, tidak disunahkan cepat, dengan syarat ada kemungkinan menemukan imam di saat masih ruku. Jadi kalau kemungkinannya tertinggal dari imam setelah ruku, tetap disunahkan mempercepat. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurin ghayra ariqa'a wala nisa'an mutazawwijatin radu bitatwili lafdan walam yatra' ghayruhum wa in qalla huduruhu walam yakunil masjidu matrukan ma warada fi du'ail iftitah. Bagi orang yang sholat sendiri, munfarid artinya orang yang sholat sendiri, dan juga imam, imam bagi makmum yang mahsurin, mahsurin artinya terbatas. Jadi seorang imam yang makmumnya terbatas dan tidak berupa budak, makmumnya tidak berupa budak, ghoiro ariko, dan tidak berupa perempuan yang sudah bersuami, walanisa'an mutazawwijat, yang mereka semua rela dengan bacaan panjang imam. Rodu bitatwili lafdon, kerelaan itu dengan ucapannya. Jadi dia rela dan kerelaan itu diucapkan. Walam yatro wairuhum, dan selain makmum tadi tidak ada makmum lain yang mengikuti jamaah. Wa in qalla huduruh, walaupun makmum yang lain tersebut sedikit yang datang. Walam yakunil masjidu matrukon, dan masjid yang dipakai jamaah tidak berupa masjid yang dilalui oleh manusia. Jadi catatannya banyak sekali ya. Bagi orang yang sendiri dan imam tadi disunahkan untuk membaca ma warada fi du'ail iftitah, untuk membaca beberapa riwayat yang menjelaskan doa iftitah. Wa minhu ma rawahu Syaikhon, termasuk dari riwayat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis itu berbunyi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khotoyaya, ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosaku, kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, seperti engkau seperti disucikannya baju putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah diriku, basuhlah diriku dari semua dosa-dosaku, kama yuksalu tsaubu bil ma'i watsalji wal barad, seperti halnya baju yang dibasuh dengan air salju dan barad. Barad artinya air es ya.